Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwanana al-kiram, kita melanjutkan pembahasan asma Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengenalan hamba kepada Rabb-nya. Maka kita butuh untuk mempelajari nama Allah beserta makna dan juga konsekuensi dari pengetahuan nama tersebut. Kita sampai pada nama yang ke-56, Al-Qahhar, yang ini telah kita bahas pada nama Allah Ta'ala Al-Qahir yang ke-51. Pembahasannya sama. Kemudian yang ke-57, Al-Kabir. Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Ma'asyar muslimin wal muslimat, Allah Ta'ala Maha Besar. Makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala besar, apalagi yang menciptakan. Kita melihat alam yang sangat luas. Di sana ada bintang-bintang. Dan kita melihat matahari. Kita melihat, atau katanya, di alam ini ada galaksi-galaksi. Galaksi ini yang masing-masing galaksi itu sangat banyak sekali bintang-bintang yang berkumpul, tidak terhitung jumlahnya. Dan ada berapa galaksi, wallahu alam bisawab, banyak sekali. Dan kita ini adalah hamba Allah yang hidup di alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seberapa besar diri kita ini di tengah-tengah alam yang begitu besar, yang begitu luas. Maka kita melihat diri kita ini sungguh sangat kecil sekali. Lebih kecil daripada sangat kecil. Betapa kita ini rendah. Betapa kita lemah. Betapa kita miskin. Hamba ciptaan Allah, makhluk yang namanya manusia di tengah-tengah alam ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan alam yang begitu besar. Dan juga seberapa besarnya kita di hadapan para malaikat, tidak ada apa-apanya. Jibril sebagaimana yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu sittu mi'ati janahin. Dia memiliki 600 sayap. Yang masing-masing sayap itu menutup ufuk. Ini kali 600. Kira-kira bagaimana? Ufuk aja kita gak bisa mengukur berapa besarnya ufuk, berapa jauhnya. Itu 600. dan juga hamalatul arsy, para malaikat yang memikul arsy. Itu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina syahmati udhunihi wa atiqihi masiratu sab'ini ati amin. Antara syahmatul udhun, yaitu daging yang lunak yang ada di bawah telinga, antara itu dengan pundaknya saja perjalanan 700 tahun lamanya. Tentunya perjalanan pada zaman Rasulullah ukurannya adalah onta. Onta berjalan selama 700 tahun. Itu jarak antara telinga, bawahnya telinga dengan pundaknya, hamalatul arsy. Allahu Akbar. Makhluk yang begitu besar, para malaikat, dan juga alam yang begitu besar, yang begitu luas, belum lagi nanti langit, belum lagi nanti arsy. Berarti yang menciptakan tentunya lebih besar dari segala sesuatu yang Dia ciptakan. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, Allahu akbaru min kulli syai' zatan wa sifatan wa af'alan. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, baik itu zatnya, zat Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar, atau sifatnya lebih besar, dan juga perbuatannya lebih besar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala Al-Kathir, yang maha besar. Allah senang apabila diucapkan takbir untuknya, karena Allah maha besar. Maka bertakbirlah kepada Allah, pujilah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang mana takbir ini disyariatkan dalam banyak ibadah. Ketika adzan, Allah dibesarkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga ketika sholat, dimulai dengan apa? Sholat takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram ini adalah rukun. Tidak sah kalau enggak membaca Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Rukun. Antum sholat enggak membaca, cuma angkat tangan saja, enggak membaca Allahu Akbar, enggak sah sholatnya, karena itu rukun. Adapun takbiratul intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada setiap perpindahan itu hukumnya mustahab. Allah Ta'ala dibesarkan dalam banyak ibadah. Allahu Akbar dibaca ketika Idul Fitr, membaca takbir. Idul Adha, pada hari-hari tasyrik. Dan juga Allah dipuji, Allahu Akbar, ketika lempar jumrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala dipuji, Allahu Akbar, ketika tawaf, ketika sampai di Hajar Aswad disyariatkan untuk bertakbir, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kenapa dalam banyak ibadah selalu diucapkan takbir. Anna sirra fi dzalika li anna Allah akbar. Rahasianya dalam takbir tersebut pada banyak ibadah itu karena Allah Ta'ala itu akbar, memang Allah Ta'ala itu maha besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar, Allahu akbar, lebih besar dari segala sesuatu. Allah Ta'ala lebih besar dari makhluk-makhluknya yang besar. Allah lebih besar daripada bumi ini, daripada langit, daripada arsy yang besar, Allah lebih besar. Daripada alam seluruhnya ini, Allah Ta'ala lebih besar. Allah Ta'ala lebih besar dari semua yang mengaku besar, dari semua yang mengaku kuat. Allahu Akbar. Oleh karena itu, tatkala kita tahu bahasanya Allah Ta'ala itu akbar, maha besar, maka harusnya bagaimana? Maka kita harus mengakui bahwa kita ini sigar, kita ini kecil. Jangankan di hadapan Allah, kita dibandingkan dengan bumi saja kita tidak ada seberapanya dari bumi ini. Kita di hadapan malaikat saja kecil sekali, tidak ada seberapanya dari malaikat. Apalagi di hadapan Allah yang tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka kita ini harus merasa kita ini kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akbar. Maka hendaknya kita tunduk, patuh, dan kita merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita mengakui akan kecilnya kita dalam seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berdoa, kita merasa kita ini kecil di hadapan Allah, merasa hina, miskin, walaupun punya harta, banyak kekayaan, kita tetap miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita merasa kita ini kecil, miskin dan lemah. Ketika melakukan ibadah haji, umrah, ketika tawaf, kita merasa bahasanya kita ini kecil, hina, yang lemah, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kalau kita tidak merasa diri kita ini kecil, terus kemudian kapan kita akan mengetahui hakikat diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau doa saja enggak merasa kecil, lalu kemudian kapan merasa kecil dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebagian orang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan enggak merasa butuh. Ya, berdoa gitu saja dengan lisannya, akan tetapi hatinya kosong. Enggak merasa butuh kepada Allah. Berdoa kepada Allah dalam keadaan merasa dirinya itu kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya itu memiliki kekuasaan. Ketika sholat juga demikian. Di dalam sholatnya, sholat itu kan doa, merasa dirinya penguasa, yang berkuasa, memiliki kedudukan. Itu tidak berlaku jabatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan itu di hadapan manusia. Bahasanya, seseorang diakui engkau adalah gubernur, engkau adalah bupati, engkau adalah presiden, engkau adalah raja. Itu di hadapan rakyat. Kalau di hadapan Allah semuanya sama, kecil. Semuanya miskin, semuanya lemah. Dan Allah Ta'ala saja yang akbar, yang besar, yang maha besar. Maka tidak memahami nama Allah Ta'ala yaitu akbar, tidak mengerti bahasanya Allah Ta'ala itu akbar, apabila hamba ketika bermunajat kepada Rabbnya, ketika ibadah kepada Rabbnya, merasa dirinya besar, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, merasa dirinya tidak butuh kepada Rabbnya. Maka dia enggak mengerti nama Allah Ta'ala Al-Akbar. Maka barang siapa yang mengerti, yang mengetahui Allah Ta'ala itu Akbar, maka hendaknya dia merasa kecil, rendah, miskin, butuh, merasa lemah di hadapan Rabbnya. Itu hakikat memahami nama Allah Ta'ala Al-Akbar. Sehingga ketika ibadah, dia bisa menghadirkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Merasa butuh. Merasa rendah, merasa kecil di hadapan Rabb-nya, maka dia bisa mewujudkan kekhusyuannya. Mewujudkan tawadhu'nya di hadapan Allah. Mewujudkan rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kalau ada orang dia memiliki hajah kebutuhan kepada orang lain, bagaimana? Apakah bisa dia menampakkan kebesarannya, kesombongannya? Enggak akan dikasih. Kalau butuh kepada manusia saja, kita menyampaikan kekurangan-kekurangan, tolong kami dibantu, kami ini kekurangan, kami ini miskin, kami ini sudah tidak memiliki apa-apa, tolong kami dibantu, kita dibantu, kita butuh bantuan. Itu kepada makhluk kita menampakkan keluhan-keluhan berserta dengan merendahkan diri di hadapannya. Tidak bisa dengan kesombongan. Demikian juga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dengan kerendahan diri, menghinakan diri, merasa butuh kepada Allah, merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala Al-Akbar, yang maha besar. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya ke-58, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, Maha Pemurah, memberi dengan kemurahannya. Al-Karim, tatkala ada seorang A'rabi lewat di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah sedang memberitakan kepada para sahabat tentang keadaan-keadaan yaumul kiamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwa nanti kalian akan dihisab. Allah Ta'ala akan menghisab kalian. Apa itu hisab? Hisab itu hamba ditanya, bukankah engkau telah melakukan ini, engkau melakukan ini, yaitu dosa-dosa yang hamba itu telah lupa, diingatkan oleh Allah Ta'ala. Allah enggak lupa. Itu hisab. Sehingga takut yaumul hisab itu. Jangankan di hadapan Allah, kita di pengadilan saja yang mana hakim itu bisa didustai. Hakim itu bisa ditipu. Itu saja takutnya luar biasa. Ini Allah enggak bisa ditipu. Apa-apa yang kita sudah lupa diingatkan. Itu hisab, yaumul hisab. Sehingga manukisyal hisab uzib. Barang siapa yang diajak bicara di dalam hisab itu, maka dia diadab. Takut sekali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'al al-a'rabi Rasulullah. Arabi ini, Arab Badui ini tanya kepada Rasul, man yuhasibun nasa yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan hisab kepada manusia pada yaumul qiyamah? Siapa yang menghisab ya Rasul? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jelas, Allah. Ya Allah yang menghisab, bukan malaikat-malaikat. Allah yang menghisab. Walladzi yuhasibul ibad. Dialah yang menghisab amalan-amalan hamba. Kemudian qala al-a'rabi, Arabi ini mengatakan, Allah binafsihi, Allah Ta'ala sendiri yang menghisab amalan hamba. Naam, iya. Maka Arabi ini pun tertawa dan senang. Kalau yang menghisab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah pun heran, malladhi yudhikuk. Apa yang membuat kamu tertawa? Wong dijawab Allah yang menghisab kok malah senang dan tertawa. Apa yang membuat kamu tertawa? Kata Arabi, innal karim. Sesungguhnya al-karim, Allah yang maha pemurah. Idza qadara 'afa. Apabila dia mampu untuk mengazab, tapi dia memaafkan. Wa idza hasaba samaha. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hisab, menanyakan amalan-amalan hamba, samaha, dia mengampuni dosa-dosa. Kemudian dia pun pergi dalam keadaan senang dan tertawa. Kenapa tertawa dan senang? Karena yang memberikan hisab adalah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab, maka Allah Ta'ala akan memaafkan. Karena Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Ya, dari satu sisi kita mengatakan Allah itu karim, tapi jangan berhenti sampai di situ saja, maka menjadi murji'ah. Allah karim tapi syadidul iqab. Allah itu maha pemurah, memaafkan, tapi Allah keras azabnya. Ya, karim bagi hamba-hambanya yang pantas untuk diberikan kemurahan, yang pantas untuk diberikan maghfirah. Al-Karim ini nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki sifatul karam. Al-Karam itu apa? Zul khairil kathir, yang memiliki banyak kebaikan. Wa zul fadlil azim, yang memiliki keutamaan yang besar. Yang besar keutamaannya. Itu makna dari Al-Karam. Maha Pemurah yang banyak kebaikannya dan besar keutamaannya. Inilah bagaimana karamullah, pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdosa, berapapun dosanya, akan diampuni kalau dia bertaubat. Kalau enggak taubat, ya Allah itu syadidul iqab, keras azabnya kalau enggak taubat. Tapi kalau mau taubat, Allah itu karim, Maha Pemurah, memaafkan seluruh dosa-dosa. Bahkan pemurahnya Allah Ta'ala itu yubadilullahu sayyiatihim hasanat, dosa-dosa mereka itu Allah ganti dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Kalau mau taubat, ya, dosanya itu menjadi pahala. Kalau mau taubat dan benar taubatnya, mencuri, dosa mencurinya itu menjadi pahala kalau mau taubat. Ya, ya nanti urusan dia dengan makhluk itu lain pembahasan. Ya, antara manusia dia harus selesaikan, antara dia dengan manusia. Akan tapi dengan Allah Subhanahu wa taala diampuni, dan kejelekan dosa yang dilakukan itu berubah menjadi pahala. Melakukan zina, terus kemudian taubat, dosa zinanya ini menjadi pahala kalau betul taubatnya, kalau diterima taubatnya. Ini menunjukkan apa? Allah itu karim, Maha Pemurah. Oleh karena itu, ya ayyul insan maghurraka birabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa yang melalaikan kamu, apa yang memalingkan kamu dari Rabbmu yang Maha Pemurah? Sudah tahu kalau Rabb yang kita ibadah itu pemurah, kenapa kok ibadah kepada yang lainnya? Sudah tahu Allah itu karim, pemurah, kenapa kok berdoa meminta kepada selainnya? Nah, ini tertipu dia. Dan juga menunjukkan, di antara perkara yang menunjukkan karom, kepemurahan Allah Ta'ala, innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu pemalu dan pemurah. Malu, malu bagaimana? Malunya Allah ini terpuji, bukan malu yang tercela. Tidak sama dengan makhluk. Yastahyi, Allah malu, min abdi, dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi, apabila hamba itu mengangkat tangannya ketika berdoa, ayyaruddahu sufran, sifran. Allah malu apabila nanti tangannya itu kembali turun dalam keadaan kosong, tanpa adanya pemberian. Ini min karomillah, di antara karomnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Maha Pemurahnya Allah Taala. Lihatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Terus-menerus Allah Taala memberikan kenikmatan itu. Diberi makan, diberi minum, diberi kesehatan, diberi kenyamanan hidup, diberi udara bisa bernapas, diberi penglihatan bisa melihat, diberi tangan bisa memegang, diberi kaki bisa berjalan, ya, diberi telinga bisa mendengar, diberi keamanan, dan sebagainya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan kenikmatan-kenikmatan ini kepada hamba. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kemaksiatan itu terus-menerus dilakukan. Kemaksiatan-kemaksiatan terus-menerus diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa memenuhi bumi ini. Kemungkaran-kemungkaran merajalela. Tapi dalam keadaan demikian Allah masih saja memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak sehingga kita bisa hidup di muka dunia, muka bumi ini. Allah enggak peduli. Semuanya diberi nikmat. Dalam keadaan banyak yang melakukan kemaksiatan, lebih banyak yang bermaksiat daripada yang taat. Lebih banyak yang kafir daripada yang mukmin. Lebih banyak yang bermaksiat daripada yang taat. Tapi Allah Ta'ala nikmatnya itu meliputi semua makhluk. Ini menunjukkan apa? Allah itu karim, memiliki kebaikan yang banyak, memiliki keutamaan yang besar kepada hambanya. Yadullahi mal'ah. Tangan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan pemberian-pemberian. Sahaul laili wan nahar. Allah dermawan. Baik pada malam dan siang. Ara'aitum, kata Rasulullah, tahukah kalian ma anfaqa, apa yang Allah Ta'ala karuniakan ini, Allah Ta'ala infakkan, Allah Ta'ala berikan. Mundu semenjak an khalaqas samawati wal ardi wal arda, semenjak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, itu lam yaghid, tidaklah mengurangi mimma fi yadaihi, dari apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengurangi apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sahaul laili wan nahar. Siang dan malam Allah itu memberi, terus-menerus memberi, enggak terputus. Enggak ada putusnya. Ya kalau putus ya sudah kiamat. Enggak bisa putus walaupun satu detik. Enggak bisa putus walaupun satu detik tanpa adanya pemberian dari Allah Ta'ala. Hancur. Karom Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Ta'ala, kita sholat 5 kali dalam satu hari, tapi pahalanya seperti 50 kali sholat. Sholat pada awal ditetapkan berapa? 50 kali dalam satu hari. Enggak mampu. Akhirnya Allah Ta'ala ringkes. Allah Ta'ala kurangi sampai 5 kali. Akan tetapi dengan karomnya, kepemurahannya Allah Ta'ala, khamsun fil ada wa khamsuna fil ajr. 5 dalam pelaksanaannya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali. Akan tetapi pahalanya adalah 50 kali sholat. Ini murah, kepemurahannya Allah Subhanahu wa taala, pemurahnya Allah Rabbul Izzah. Dan juga karamnya Allah Subhanahu wa taala, maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan amal kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 pahalanya. Dan ada di antara hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah kehendaki ini, Allah lipat gandakan sampai 700 kali 700 kali lipatnya. Ini apa? Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dia melakukan. Kalau melakukan kebaikan, pahalanya antara 10 sampai 700. Atau bahkan lebih daripada itu. Tergantung kualitas amalan. Hanya semata-mata niat saja, karena ada sesuatu sehingga tidak diamalkan karena ada halangan, sudah niat yang mau pergi taklim, terus kemudian tiba-tiba banyak gempos, tidak bisa menghadiri majelis ilmu. Apakah dia sudah melakukan amal? Belum. Tapi sudah ada niat. Yaitu semua kebaikan yang diniatkan oleh hamba, akan tetapi karena sesuatu hal sehingga dia tidak melakukannya, itu Allah Ta'ala mencatat hasanah kamilah, mendapatkan pahala kebaikan, satu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau sampai melakukannya, maka lebih. Meninggalkan kejelekan, kita ulangi, niat ingin melakukan kejelekan, niat ingin melakukan dosa dan maksiat, niat sudah ada keinginan, terus kemudian dia takut kepada Allah Ta'ala, kemudian batal, tidak berani untuk melakukannya, mendapatkan pahala satu kebaikan, padahal sudah niat ingin melakukan kemaksiatan. Lain halnya dengan yang sudah niat melakukan kemaksiatan dan tidak ada upaya, tapi tidak kesampaian, ternyata banyak bocor, sudah ada keinginan, sudah berangkat, banyak bocor, ya dosa karena ada keinginan. Tapi kalau dia mau membatalkannya karena takut kepada Allah, dapat pahala satu kebaikan yang sempurna. Ini maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala maha pemurah, memberikan nikmat kepada seluruh hamba yang taat dan yang bermaksiat, yang membutuhkan dan juga yang tidak membutuhkan. Maka ya ayuhan nas, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai ya ayuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai sekalian manusia, apa yang melalaikan kamu dari Allah Ta'ala al-Karim yang maha pemurah? Apa yang menghalangi untuk engkau minta kepada Allah Ta'ala al-Karim untuk mendapatkan kebaikan untuk dunia dan juga untuk akhirat? Kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Karim. Apabila Rabb kita Karim, kita tahu bahasnya Rabb kita, Rabb yang pemurah, maka Allah senang apabila hambanya ini menjadi hamba yang karim, yang pemurah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan Rasulullah itu ajwadun nas, orang yang paling dermawan, orang yang memberi dan memberi dalam keadaan tidak takut miskin, tidak takut fakir, memberi, memberi, memberi, tidak takut kekurangan. Rasul kita, Rasul yang karim. Rabb kita, Rabb yang karim, maka hendaknya kita juga berhias dengan akhlak al-karam ini. Hendaknya kita juga menjadi hamba yang karim, yang suka memberi, yang memperhatikan orang-orang butuh, fuqara wal masakin, anak-anak yatim dan sebagainya. Baik, fadhil alan. Baik. Kita masuk pada nama Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, yang ke-59. Allah Ta'ala Al-Latif, yang maha lembut. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam lahir pada tahun yang terjadi pembantaian terhadap bayi laki-laki. Fir'aun takut apabila kekuasaannya itu hilang, sehingga dia membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir, kalau perempuan dibiarkan. Dan Nabi Musa lahir pada tahun itu. Ada yang protes, kalau setiap bayi laki-laki dibunuh, lalu nanti yang membangun kerajaanmu ini siapa? Yang membangun kerajaan atau kotanya Fir'aun di Mesir adalah Bani Israel, orang yang terkenal cerdas, yang pandai. Daripada sukunya Fir'aun sendiri, yaitu suku Kipti, mereka tidak mengerti tentang masalah pembangunan. Kalau Bani Israel setiap laki-laki dibunuh, nanti siapa yang akan membangun kota ini? Akhirnya Fir'aun memiliki kebijaksanaan, satu tahun dibunuh, satu tahun tidak dibunuh, satu tahun dibiarkan hidup. Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, lahir pada tahun tidak ada pembunuhan. Selamat Nabi Harun. Nabi-Nabi Musa ini lahir pada tahun yang bayi-bayi itu disembelih. Akan tapi Allah Ta'ala itu latif, berlemah lembut kepada Musa alaihi salatu wassalam. Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia selamat dari penyembelihan. Dan beliau diletakkan di peti, di kotak, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Gak tahu kemana arus ini akan membawanya. Bisa-bisa hilang. Tapi Allah Ta'ala latif, menyelamatkan, berlemah lembut, sehingga Nabi Musa alaihi salatu wassalam diambil oleh keluarganya Fir'aun dari sungai Nil dan dimasukkan ke dalam kerajaannya. Dan Nabi Musa hidup di tengah-tengah istananya Fir'aun, di dalam istananya Fir'aun. Bagaimana ini? Kok bisa ya? Kok bisa besar di istananya musuhnya sendiri? Kok bisa? Luar biasa. Ini adalah apa? Allah Ta'ala latif, berlemah lembut kepada hambanya. Allah Ta'ala maha berkehendak. Kalau Allah Ta'ala menghendaki, ya mesti terjadi. Walaupun Nabi Musa masuk ke dalam sarang macan, tapi ya tetap aja beliau selamat. Dan bahkan beliau bisa bertemu dengan ibunya sendiri untuk menyusui Musa di dalam istananya Fir'aun. Musa menjadi besar dalam keadaan mulia, wibawa, tidak rendah. Sampai kemudian ketika besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah kepada Musa untuk menasihati bapak tirinya sendiri, yaitu Fir'aun. Ini terjadi dengan lutf, dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala maha lemah lembut kepada kita. Akan tapi kita banyak yang enggak sadar. Apa ya? Maha lembutan Allah, kelembutan Allah taala terhadap diri saya. Banyak di antara kita yang tidak menyadari hal yang demikian ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelembutannya. Maka kita lihat diri kita. Kita ini lahir dari orang tua bagaimana? Apakah kita lahir dari orang tua mukmin ataukah kafir? Alhamdulillah kita lahir dari orang tua yang muslim. Bukankah begitu? Ini adalah kelembutan Allah Ta'ala terhadap kita. Bukan kita yang milih, enggak bisa kita milih ingin dilahirkan oleh ini, oleh fulan, oleh orang yang muslim atau orang yang kafir. Enggak ada. Enggak ada yang bisa memilih. Yang memilihkan adalah Allah. Berarti Allah Ta'ala berlemah lembut kepada kita. Kalau kita dilahirkan oleh orang Hindu, mungkin kita Hindu. Orang Kristen, maka kita Kristen. Yahudi, Yahudi. Alhamdulillah, kita dilahirkan oleh orang tua Muslim. Itu adalah dengan pilihan Allah, bukan pilihan kita. Ini kemahalembutan Allah Ta'ala, di antara kelemahalembutan Allah terhadap kita. Kita hidup di mana? Alhamdulillah kita tinggal di negara muslim, sehingga kita muslim. Ini bukan pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan kita, memilih untuk kita. Bayangkan misalnya kita lahir di Amerika, ya mungkin ya Nasoro. Lahir di Jepang, penyembah matahari. Kalau kita lahir di Korea, mungkin jadi komunis. Cina, kalau kita jadi orang Cina, mungkin kita ini adalah komunis. Tapi alhamdulillah Allah memilihkan untuk kita untuk hidup lahir di negara Islam. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita menjadi ahlut tauhid. Allah yang memberikan hidayah. Alhamdulillah Allah menghendaki kita untuk mengamalkan sunnah, mengamalkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah, dalam bermanhaj, dalam beribadah. Ini adalah apa? Kemahalemah lembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Dan juga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat-maslahat kepada hambanya. dalam keadaan hamba itu tidak menyadari kalau itu adalah maslahat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan untuk mencapai maslahat itu dengan tariqah, dengan cara yang samar, yang tersembunyi. Tidak mengetahui akan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang tahu, yang faham. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki bala, menghendaki musibah. Mungkin sebagian akan mengeluh, padahal saya ini sholat, kenapa kok saya dapat musibah? Banyak orang enggak sholat, hidupnya bahagia, sehat walafiat, hidupnya senang. Banyak orang kafir tapi kaya raya. Saya ini orang beriman, mencintai Allah, ibadah kepada Allah, kenapa aku diberi musibah seperti ini? Heran. Maka hamba enggak ngerti, hamba ini enggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik musibah tersebut. Apa yang Allah taala inginkan di balik musibah yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosanya. Ingin menggugurkan dosa-dosanya yang dia tidak ingat, yang dia sendiri sudah lupa. Dihapus dengan adanya musibah. Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya kepada tingkatan yang dia tidak bisa mencapainya dengan musibah itu, sehingga dia bisa mencapai tingkatan yang tinggi. Kalau tidak dengan kesabaran atas musibah itu, dia tidak bisa sampai pada derajat yang tinggi di surga. Ini apa? Kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, dalam keadaan hamba itu enggak ngerti kalau Allah taala itu sayang terhadapnya. Dikira kalau musibah itu menunjukkan Allah itu benci, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Enggak, itu adalah ujian. Mau sabar atau enggak? Kalau sabar, maka bergembiralah dengan pengampunan dari Allah. Bersenang-senanglah dengan derajat yang tinggi di surga, yang dengan kesabaran itu sehingga engkau bisa mencapai derajat yang tinggi di jannah. Nah, ini apa? Allah Maha lembut kepada hambanya. Dalam keadaan hamba itu tidak merasa, tidak menyadari akan kemahalembutan Allah taala terhadap dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Waffaqallahul jami' lima hibbu warda, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.